Engkau aja ya dari bintang-bintang. Temulai turun darahnya air lagi dari tubuhnya. Apas ada nikmatnya alam karena kuasamu yang akan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku harimu. Semua